Sepak bola. Sebuah kompetisi kata atau fakta. Tak bermaksud menyindir, tapi kita perlu berpikir. Ya, olahraga seharusnya adalah tempat di mana fair play betul-betul bisa didemonstrasikan dan pengakuan jujur itu yang diluncurkan. Namun seringkali kita melihat ketika tak berprestasi, sejuta alasan tersedia. Waktu mau memasuki kompetisi, keyakinan, segudang, bahkan lebih sangat terasa. Lalu, mana realita? Seringkali ia hanya mimpi belaka. Ya, sebuah sikap kritis yang perlu kita tumbuh kembangkan di dalam kehidupan kita. Olahraga yang seharusnya mampu berbicara jujur tentang kemampuan, tak sekedar cita-cita setinggi langit yang digantungkan tanpa mampu mengukur kemampuan diri, adalah sebuah penipuan. Olahraga yang sehat selalu mempersiapkan diri dan tahu mengukur diri, sehingga masuk dalam kancah prestasi yang mungkin bisa diharapkan semakin tinggi. Tetapi, kalau belum-belum, sikap yang negatif sudah muncul, sehingga kompetisi olahraga hanya dalam kata, bukan dalam fakta, sungguh memalukan. Seharusnya kita sudah membuang kebiasaan seperti ini. Hanya hebat dalam berkata-kata, tapi tidak mengaktualisasi fakta. Kita perlu fakta, karena fakta akan berbicara jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita ucapkan. Satu fakta melebihi 1000 kata. Hemat kata-kata Anda, pakai energi untuk membuatnya menjadi fakta. Hanya dengan satu kata, jujur pada diri. Itulah kompetisi yang sejati. Semoga Anda menjadi pemenang untuk menikmati kemenangan. Anda menjadi juara karena memang Anda layak ada di sana. Tak perlu memikirkan cara untuk mewujudkan kata, tapi kecurangan menjadi tuan besar yang ada di sana. Jujur jauh lebih berharga, karena jujur adalah ibu kompetisi. Maju dan berprestasi tentu sebuah mimpi yang harus diaktualisasi. Kalau hanya tinggal mimpi dan sejuta analisa lalu berkata, kami kalah karena ini atau itu, sungguh menggelikan. Dan jangan lupa, itu bisa jadi memuakkan. Nah, semoga Indonesiaku adalah Indonesia yang berolahraga dengan semangat olahraga. Boleh Anda tak mampu mencapai prestasi tinggi, asal Anda jujur dan sudah memperhitungkannya. Merhitung terlalu tinggi bukanlah optimisme yang bisa dipertanggungjawabkan, karena optimisme harus memperhitungkan kekuatan. Semoga, dan sekali lagi semoga, kita tak sekedar terjebak pada kompetisi kata, tapi mari belajar mengaktualisasi dalam kompetisi fakta. Selamat, Anda menjadi pemenang yang layak untuk menang jika Anda berkompetisi dengan semangat yang sejati. Bersama saya, Bigman Sirait.